بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فمعشر الإخوة رحمني ورحمكم الله pembahasan kita di malam hari ini masih kita bacakan Risalah Bulughul Maram dan masih kita sebutkan pembahasan seputar adab qadha'il hajah. Dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita bacakan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ittaqul la'anaini alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim. Naam. Dan terkait lafaz hadis tersebut yaitu pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam al-la'anaini, terdapat di sebahagian riwayat yaitu riwayat Abu Dawud alaihi rahmatullah disebutkan dengan lafaz ittaqul la'anaini. Naam. Ittaqul la'anaini memiliki dua makna yang berbeda antara kedua riwayat tersebut terkait bahasa. Riwayat yang disebutkan oleh Imam Muslim ittaqul la'anaini makna al-la'anaini tersusun dari isim fa'il dan termasuk dari sighah mubalaghah yang artinya adalah orang yang sering melaknat, seorang yang sering mengucapkan laknat. Adapun terkait riwayat yang disebutkan oleh Imam Abu Dawud dengan lafaz ittaqul la'anaini maknanya adalah takutlah kalian atau jauhilah oleh kalian dua sebab seseorang mendapatkan laknat. Satu isim fa'il, yang satunya terkena kepada perbuatan dari amalan yang menyebabkan seseorang menerima al-la'nah. Namun terkait kedua lafaz tersebut dari sisi makna itu memiliki makna yang sama antara satu dengan yang lain. Walaupun disebutkan dalam riwayat al-Imam Muslim dengan lafaz isim fa'il, maka maknanya adalah al-maf'ul yang yakni artinya adalah sebab seseorang mendapatkan la'nat. Nah, sebab seorang mendapatkan al-la'nah. Disebutkan oleh Imam Al-Khattabi alaihi rahmatullah beliau menyebutkan al-muradu bil-la'anaini al-amraini al-jalibaini lil-la'ni. Yang dimaksud dengan lafaz al-la'anaini adalah dua perkara yang menimbulkan adanya la'nat. Al-hamilaini nasa alaihi, yang membawa manusia untuk mengucapkannya. Ad-da'iyaini ilaihi, yang menyebabkan seseorang termotivasi untuk menyerunya, melaknatnya. Wadhalika anna man fa'alahuma syutima walu'ina, yang demikian disebabkan karena perbuatan tersebut ketika dilakukan oleh seseorang menyebabkan pelakunya dicela dan dilaknat. Ya'ni kata Imam Al-Khattabi maksudnya adalah adatan nasi la'anahu, kebiasaan manusia itu mereka melaknatnya. Falamma sara sababan lidzalik udhifa al-la'nu ilayhima, karena perbuatan ini menimbulkan adanya sebab seseorang melaknat pelakunya, maka disandarkanlah laknat tersebut kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut. Sehingga secara kesimpulan makna dari al-la'anaini dan al-la'inaini adalah sama, yaitu kedua hal tersebut adalah sebab seseorang mendoakan laknat kepada pelakunya ataukah sebab seseorang mendapatkan al-la'nah. Nah, yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi yatakhalla fi tariqin nas, seseorang yang dia membuang hajatnya di jalan yang dilalui oleh manusia. Nah, kita saja ketika berjalan jubah kita terkena kotoran ayam saja kita akan mencela pemiliknya, ya kan? Ini siapa ini yang punya ayam ini? Kok banyak betul ayam berkeliaran, banyak kotoran. Kita akan merasa risih dengannya. Nah, apalagi kalau semisal yang kita injak, yang terkena kepakaian kita adalah kotoran manusia. Dari sisi zatnya itu sangat dibenci, ya kan? Berbeda dengan kotoran-kotoran yang lain. Sehingga tentulah menimbulkan adanya ketidaksukaan dari orang-orang yang melihatnya. Karena itulah ketika seseorang membuang kotoran di tengah jalan akan menyebabkan akhirnya manusia terganggu. Memungkinkan akhirnya mereka akan mencela pelakunya, melaknat pelakunya. Inilah perkara yang diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam arti kata, ketika seorang muslim hendak membuang hajatnya, maka tinggalkanlah tempat yang seperti ini. Dia cari tempat yang kosong, kemudian jauh dari kemungkinan adanya lalu lalang manusia, kemudian dia buang hajat di atasnya. Nah, dan yang kedua, au fi dhillihim, ataukah tempat mereka berteduh. Tempat mereka berteduh ini juga sama termasuk dari sebab seseorang mendapatkan al-la'nah. Sehingga dengan hadis ini kita bisa mengambil faedah. Yang pertama adalah diharamkannya seseorang dia membuang hajat di kedua tempat tersebut. Hukumnya haram bagi seorang muslim untuk dia membuang hajat di tempat-tempat tersebut. Dan dalilnya adalah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menerangkan perbuatan tersebut adalah sebab seseorang melaknat pelakunya atau sebab seseorang mendapatkan al-la'nah. Naam. Kemudian faedah yang berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah dibolehkannya seseorang melaknat pelaku dari satu pekerjaan atau satu perbuatan tanpa dia mentayin siapa dari pelakunya tersebut. Ini dibolehkan. Ini hukumnya adalah dibolehkan, yang dikenal di kalangan mereka para ulama al-la'n ghairul mu'ayyan. Seorang dia melaknat seseorang yang lain tapi tanpa dia menyebutkan siapa pelakunya. Nah, yang demikian dibolehkan sebagaimana hadis yang tadi kita sebutkan. Adapun ketika seseorang dia melaknat orang secara khusus, contohnya dia melaknat si fulan dengan menyebutkan namanya, ini adalah perkara yang dilarang di dalam al-Islam. Laisal mu'min bitu'an walal la'an walal fahish walal badhi. Kata Nabi SAW, sesungguhnya bukan seorang muslim memiliki sifat-sifat yang tercela, yaitu at-tu'an, suka mencela, walal la'an, demikian pula suka melaknat, walal fahish, bukan pula seorang yang suka melakukan perbuatan-perbuatan yang kotor, walal badhi, dan seorang yang kasar. Ini bukan termasuk dari sifat-sifat seorang mukmin. Menunjukkan di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan al-la'nah tersebut secara umum terkena kepada pelaku dari satu perbuatan tanpa menyebutkan siapa pelakunya. Maka yang demikian dibolehkan, sehingga tidak boleh kita berdalil dengan hadis ini untuk kita bermudah-mudahan melaknat seseorang yang lain. Nah, karena berbeda antara pembahasan yang tadi dengan pembahasan yang tadi kita sebutkan. Nah, kemudian faedah yang berikutnya adalah syariat Islam adalah syariat yang memberikan perlindungan kepada setiap pemeluknya dari adanya gangguan-gangguan yang ditimpakan oleh orang lain. Nah, sehingga gangguan-gangguan apapun bentuknya yang ditimpakan oleh orang lain dilarang di dalam Islam dan ternilai sebagai perbuatan dosa kemaksiatan di sisi Allah Azza wa Jalla. Bihasbi mri'in minasyarri ayyahqira akhahul muslim. Bahkan hanya sekedar seseorang merendahkan saudaranya seorang muslim yang lainnya saja, ini ternilai sebagai perbuatan kejelekan di sisi Allah Azza wa Jalla. Hanya sekedar merendahkan. Nah, apalagi kalau semisal gangguan tersebut itu di atasnya. Di antaranya adalah mengganggu mereka dengan kotoran-kotorannya. Karena inilah Nabi SAW mengategorikan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang diharamkan. Disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَكْتَسَبُوا فَقَدْ اِحْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan kaum mukminat dengan apa yang tidak mereka lakukan, maka sungguh mereka telah melakukan perbuatan kedustaan dan dosa yang demikian nyata. Artinya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang di dalam al-Islam. Nah, di dalam hadis ini disebutkan alladzi yatakhalla fi tariqin nas, di jalan yang biasa manusia lalu lalang di atasnya, menunjukkan kepada kita kalau semisal di sana ada jalan yang tidak lagi dipakai oleh manusia, jalan yang ditinggalkan begitu saja, maka boleh bagi seseorang untuk dia buang hajat di atasnya. Nah, kemudian faedah yang berikutnya adalah bahwasanya tidaklah diharamkan secara mutlak ketika seseorang dia membuang hajat di tempat yang biasa manusia bernaung di atasnya. Nah, artinya hanya semata-mata sekedar tempat naungan. Ini tidak kemudian diambil faedah bahwasanya kita dilarang untuk buang hajat di tempat naungan tersebut. Yang dimaksud fi dhillin nas, yakni di naungan yang biasa manusia bernaung di bawahnya. Dari terik panas, dari derasnya hujan, dan yang semisalnya. Adapun kalau semisal di sana ada tempat yang teduh, kemudian aman dan tidak ada kemungkinan seperti yang tadi kita sebutkan, maka tidak masalah bagi seorang muslim untuk dia membuang hajatnya di tempat tersebut. Dan sebagian di antara mereka para ulama berpendapat bahwasanya kalau semisal tempat tersebut adalah tempat-tempat kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla, ini termasuk dari hal yang dikecualikan di dalam hadis yang tadi kita sebutkan. Sehingga sebagian para ulama membolehkan seseorang membuang hajat di tempat-tempat kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla, atau buang hajat di tempat-tempat tersebut. Ini sebagian para ulama membolehkan. Namun Syekh Utsaimin sendiri alaihi rahmatullah beliau berpendapat bahwasanya yang demikian juga termasuk dari larangan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang rajih. Nah, karena dikhawatirkan nantinya ketika seseorang dia melakukan hal tersebut akhirnya dibalas oleh para pelaku kemaksiatan dengan perkara yang lebih besar. Nah, dan terkait ingkarul mungkar, ketika seorang melihat perkara-perkara kemungkaran yang disyariatkan adalah dengan mendatangi mereka dan menasihati mereka, membimbing mereka kepada perkara yang benar, bukan dengan tata cara yang melanggar syariat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Di dalam hadis ini pula kita bisa mengambil faedah tahrimu aziyatil muslimina bi ayyi naw'in min anwa'il adza. Dilarang bagi seseorang dia memberikan gangguan kepada seorang muslim dengan macam apa saja dari macam-macam gangguan-gangguan yang ada. Nah, bahkan terkait membawa senjata saja dia todongkan kepada seorang muslim dilarang di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hamala alaina silah falaysa minna, orang yang membawa pedangnya atas kita maka bukan termasuk dari golongan kami, kata Nabi alaihi salat wassalam. Nah. Wa zada Abu Dawud an Muadz radhiyallahu anhu, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, dan terdapat tambahan riwayat dari hadis Abu Dawud melalui jalur sahabat Muadz bin Jabalin radhiyallahu taala anhu, disebutkan dengan lafaz wal mawarid. Wal mawarid. Nah, yang dimaksud dengan al-mawarid jamak dari maurid, artinya adalah tempat yang biasa manusia mereka singgah di tempat tersebut dalam rangka untuk minum dan yang semisalnya. Nah, tempat persinggahan manusia untuk mereka minum dan yang semisalnya, sehingga mencakup di dalamnya telaga, sumur, dan perkara-perkara yang lain yang biasa seseorang dia mengisi bekal air minumnya di tempat-tempat tersebut. Nah, ini makna dari al-mawarid. Wali Ahmad an Ibn Abbas, dalam riwayat al-Imam Muhammad dari Ibn Abbas disebutkan dengan lafaz au naq'imain, ataukah di tempat yang di tempat tersebut adalah sebagai sumber dari air, berkumpulnya air. Nah, di tempat yang air tersebut berkumpul di atasnya. Ini juga termasuk dari kelanjutan hadis yang tadi kita sebutkan. Namun disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar wa fihima dha'fun. Namun kedua tambahan tersebut padanya ada kelemahan sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Yang sahihnya adalah hadis yang menerangkan larangan secara khusus sebagai sebab seseorang mendapatkan laknat di dua tempat saja. Fi tariqin nas, yang pertama, au dhillihim, di jalan manusia yang pertama, ataukah yang kedua adalah di tempat mereka bernaung. Adapun tambahan-tambahan yang lain padanya ada kelemahan. Nah, namun walaupun sekali lagi lafaz-lafaz tambahan tersebut ini di dalamnya ada kelemahan, namun secara makna sahih, artinya terkait dilarangnya seseorang untuk dia membuang hajat di tempat-tempat tersebut. Walaupun secara lafaz lemah, namun terkait dilarangnya seseorang untuk dia membuang hajat di mawarid, di tempat persinggahan mereka, mereka mengisi perbekalan air minum di atasnya ataukah di sumber-sumber mata air, ini termasuk dari perkara yang diharamkan di dalam al-Islam. Karena yang demikian adalah sebab terganggunya seorang muslim yang lain. Wa akhrajahu Tabrani an-nahya an qada'il hajah tahtal asjaril musmirah. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, dan dikeluarkan oleh Al-Imam Tabrani adanya hadis yang berisikan larangan seseorang membuang hajat di bawah pohon yang berbuah. Ada pohon yang berbuah, dia buang hajat di bawahnya. Nah, namun disebutkan di dalam riwayatnya juga terdapat kelemahan. Ini juga sama maknanya seperti yang tadi kita sebutkan. Biasanya kalau pohon itu berbuah, pasti seseorang berkeinginan untuk memetiknya, ya kan? Memetik buahnya. Nah, apalagi kalau semisal pohon tersebut itu memiliki tuannya. Oh, ini pohon punya si fulan. Memang dinanti oleh pemilik dari pohon tersebut untuk dia bisa memetiknya di musim yang di musim tersebut dia bisa memetik buahnya. Sehingga tentu yang demikian akan memberikan gangguan kepada orang lain. Wallahu a'lam. Falhasil disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin alaihi rahmatullah, lakin law faradna anna hadhil ahadith lam tasih. Akan tetapi kalau semisal kita menganggap bahwasanya hadis-hadis tambahan di atas ini termasuk dari hadis yang tidak sahih, faladainal qa'idatul 'amah allati asyarna ilaiha awalan, kita memiliki kaidah yang umum yang telah kita syaratkan di awal pembahasan, yaitu kullu mawdi'in yata'adza bihil muslimun fa innahu la yajuzu ay yatakhalla fihi. Semua tempat yang kaum muslimin merasa terganggu ketika mereka berada di tempat tersebut, maka tidak boleh seseorang membuang hajat di atasnya. Di tempat mana saja yang seseorang itu terganggu ketika melihat adanya kotoran manusia, maka dilarang bagi seseorang untuk buang hajat di atasnya. Terlebih lagi walhamdulillah di negara kita saat ini sangat mudah bagi seseorang untuk dia membuang hajatnya. Ima di rumahnya, walhamdulillah rumah-rumah sekarang Allah memberikan kemudahan untuk seseorang meletakkan adanya ruangan yang khusus dia bisa membuang hajat di ruangan tersebut tanpa mengganggu orang-orang yang ada di dalam rumah. Nah, ini termasuk dari kemudahan yang Allah berikan untuk kita saat ini, ya kan. Tidak sebagaimana keadaan di zaman sebelum kita. Kalau seorang memiliki WC, itu terkadang WC-nya tersebut diletakkan begitu saja di atas sepiteng, ya kan. Sepiteng tersebut hanya sekedar dialasi oleh kayu, sehingga seorang merasa jijik ketika melihat ke bawah, ya dia akan melihat adanya kotoran. Nah, kalau seseorang buang hajat di kolam ikan, apa hukumnya? Hah? Kalau seorang buang hajat di kolam ikan, apa hukumnya? Hah? Boleh gak kita buang hajat di kolam ikan? Iya. Di sebagian wilayah kolam-kolam ikan itu dibangun di bawah WC. Nah, sehingga ikan-ikan yang ada di bawahnya, mereka di samping memakan makanan-makanan yang diberikan oleh pemiliknya, juga menyantap makanan dari sisa-sisa kotoran manusia. Nah, dan terkait ikan-ikan yang seperti ini memiliki hukum tersendiri di tengah-tengah mereka farwokoha, yang dikenal dengan binatang jalalah. Binatang jalalah adalah binatang yang mengkonsumsi makanan-makanan yang najis. Nah, terkait hukum memakan binatang-binatang seperti ini juga terdapat pembahasan yang panjang di tengah-tengah mereka farwokoha, yang secara kesimpulan seseorang dibolehkan untuk memakan binatang-binatang tersebut dengan syarat ia biarkan binatang tersebut dalam sekian waktu yang diperkirakan kotoran-kotoran yang masih ada di perutnya itu sudah tidak ada dan dia keluarkan, sehingga tidak ada lagi kotoran-kotoran manusia yang berada di dalam perutnya. Kalau semisal sudah dipastikan tidak ada, maka boleh baginya untuk menyantapnya. Namun kalau misal seorang merasa jijik, ya kan, gak maulah makan ikan lele dari kolamnya si fulan karena corok. Nah, gak mau makan ikan mujair dari kolamnya si Alan karena ikan mujair tersebut ternyata di atasnya banyak WC-nya. Nah, ini haknya dirinya. Nah, mungkin sebagian orang jijik, namun terkait hukumnya seperti yang tadi kita sebutkan, dibolehkan dengan ketentuan syarat yang tadi kita sebutkan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kita masuk ke hadis yang berikutnya. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza taghawwadha ar-rajulani, kalau ada dua orang yang sedang buang hajat, taghawwadha ini juga termasuk dari lafaz fi'il yang menunjukkan maknanya adalah dia membuang hajatnya. Falyatawara kullu wahidin minhuma an sahibihi. Maka Rasul memerintahkan agar masing-masing dari keduanya yatawara, menyembunyikan dirinya agar tidak dilihat oleh saudaranya yang lain. Nah, anak pengen buang hajat pas kebetulan di malam hari dan ketika itu posisinya sedang berkemah. Ya, lokasi buang hajatnya jauh dari perkemahan. Ya, bangunkan temannya, ayo, siapa tahu ada di antara antum yang mau buang hajat. Nah, akhirnya pergilah dua orang sama-sama membuang hajatnya. Ataukah semisal seseorang dia sedang buang hajat di kamar mandi ataukah WC yang posisinya di sampingnya ada WC yang lain. Ya kan, seperti WC umum di belakang pondok kita ada beberapa pintu. Terkadang ada beberapa orang yang sedang buang hajat, masing-masing memiliki tempat yang berbeda. Nabi memerintahkan agar masing-masing dari keduanya menyembunyikan dirinya dari saudaranya yang lain, sehingga dilarang mengintip, ya kan? Dilarang pamer, dilarang pamer. Nah, namun yang dianjurkan agar seseorang menutupi tubuhnya, sebagaimana hadis Nabi SAW ketika beliau membuang hajat, beliau menyembunyikan dirinya dari sahabatnya. Kemudian yang kedua kata Nabi, wala yatahaddatha, dan janganlah keduanya saling berbicara. Keduanya saling berbicara. Ngobrol santai dalam keadaan masing-masing sedang buang hajat. Nah, selayaknya dia berbicara ngobrol ria ketika kondisi tidak sedang buang hajat. Nah, la yatahaddatha, jangan dia berbicara. Kalau buang hajat sambil nelpon Ustaz, ya sama aja. Ya, buang hajat sambil apa? Sambil nelpon, nelpon saudaranya. Anak lagi di WC ini. Ini dilarang di dalam hadis ini. Kemudian kata Nabi SAW, fa inna Allah yamqutu ala dzalik. Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla yamqutu. Makna yamqut artinya adalah sangat marah. Ashadul ghadab. Allah sangat marah ala dzalik, atas perbuatan tersebut. Yani perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga Rasul memerintahkan agar seseorang ketika sedang buang hajat untuk dia diam. Nah, diam khusyuk dengan buang hajatnya. Khusyuk dalam arti kata jangan kemudian disambi sambil pegang HP ya. Nah, sambil pegang HP ini khusyuk. Wah, sekalinya pas diintip ketawa sendiri. Ternyata dia pegang HP di WC di kamar mandi. Nah, tidak demikian. Namun hendaklah dia diam di dalamnya. Rawahu Ahmad wa shahahahu Ibnu Sakan wa Ibnu Al-Qattan wa huwa ma'lulun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muhammad dan disahihkan oleh Ibnu Sakan dan Ibnu Qattan, namun Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan wa huwa ma'lulun. Hadis ini memiliki penyakit sehingga nampak terlihat adanya khilaf di antara para ulama terkait kesahihan hadis yang tadi kita sebutkan. Sebagian mensahihkan, sebagian mendhaifkan. Wallahu a'lam. Naam. Di dalam hadis ini diambil dalil oleh mereka para ulama, yang pertama wajibnya seseorang ketika dia buang hajat untuk menutup dirinya atau menutup auratnya dari pandangan saudaranya yang lain. Dia tutup auratnya, jangan dia perlihatkan. Nah, dan jangan pula ketika seseorang sudah berupaya untuk menutup auratnya, akhirnya saudaranya berupaya untuk bagaimana caranya agar melihatnya. Nah, dia sudah sembunyi, yang satunya sambil congkok kayak kepiting jalan lagi ke belakang ngintip. Nah, bukan demikian. Namun dalam masing-masing dia menjaga aurat saudaranya yang lain. Kemudian yang kedua, larangan untuk keduanya saling berbicara antara satu dengan yang lain. Adapun terkait perintah untuk seorang menutup dirinya dari penglihatan saudara yang lain ketika buang hajat, terdapat hadis-hadis yang banyak yang menjelaskan berisikan perintah agar seseorang dia menutup auratnya. Demikian pula hadis yang sebelumnya telah kita bacakan, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau buang hajat, beliau menutup dirinya dari penglihatan sahabatnya. Nah, disebutkan oleh Syekh Utsaimin alaihi rahmatullah ketika beliau mensyarah hadis ini, wa wajhun nahyi an dzalik, dan sisi dilarangnya kedua hal ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, in kana ma'a kasfil aurah fal amru wadih. Terkait perkara membuka aurat, ini perkaranya jelas. Li'anna hadhi halun sayyi'atun wa hi'atun makruhah. Karena ini adalah termasuk keadaan yang buruk dan keadaan yang dibenci. Naam. Wa in kana ma'a satril aurah fa li'annahuma idza sara yatahaddatsani fa sawfa yamkuthani tawilan 'ala hadhil hal. Ini beliau sedang membicarakan terkait keadaan dua orang yang saling berbicara antara satu dengan yang lain ketika sedang buang hajat. Kalau pembicaraan tersebut berlangsung dalam keadaan keduanya sedang menutup aurat, ini berbeda. Kalau semisal keduanya itu berbicara, yang pertamanya dalam keadaan membuka aurat, ini jelas perkara yang dilarang, ya kan? Terkena kepada dirinya kedua larangan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau semisal ia melakukan pembicaraan tersebut ma'a satril aurah dalam keadaan menutup auratnya, fali'annahuma idza sara yatahaddatsani fa sawfa yamkuthani tawila. Kalau terjadi pembicaraan antara keduanya walaupun sama-sama menutup aurat, satu di ruangan yang satu di ruangan yang lainnya, atau sama-sama menutup aurat antara sebagian dengan sebagian yang lain, maka jadilah dengan sebab pembicaraan keduanya tersebut fasaufa yamkuthani tawilan ala hadhil hal, menyebabkan akhirnya mereka akan berdiam diri di keadaan tersebut dalam waktu yang lama. Dia akan lama ya kan, asik bercerita. Oh, sekalinya setengah jam dia di kamar mandi asik ngobrol. Nah, li'anna tahadduts ghaliban yatulu ma bainan nas wa yansa al-insanu al-hal allati huwa 'alayha, karena pembicaraan kebanyakannya ketika semakin memanjang seseorang akan melupakan keadaan yang dia berada di atasnya. Falihadza kana sababan limaqtillahi tabaraka wa ta'ala, sehingga jadilah itu adalah sebagai sebab Allah azza wa jalla membenci perkara tersebut. Nah, jadi berbicara sekedarnya, oh siapa di dalam, oh saya si fulan, cukup ya kan, karena yang ditanya adalah namanya. Kalau semisal memang dia sedang ditanya oleh orang lain yang ada di luar, mungkin mencari temannya. Tapi kalau semisal akhirnya dijadikan yang demikian sebagai ajang untuk saling bertegur sapa, oh antum siapa namanya, oh si fulan, oh iya nanti ya saya ini lagi kayak gini, kayak apa kabarnya antum, oh ya saya baik, nah dan seterusnya. Ini perkara yang termasuk dari dilarang dan terdapat hadis yang tadi kita sebutkan. Di dalam hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Di antaranya adalah agama Islam adalah agama yang mengajarkan kepada seseorang adab dan akhlak-akhlak yang mulia. Agama Islam adalah agama yang mengajarkan kepada seseorang adab-adab dan akhlak-akhlak yang mulia. Karena kedua perkara tersebut akan menyebabkan akhirnya ketika seorang melakukannya menyebabkan kurang adabnya, dan menyebabkan akhirnya seorang dicela disebabkan karena perkara-perkara tersebut. Nah, sehingga Islam mengajarkan kepada pemeluknya perkara-perkara yang berisikan akhlak-akhlak yang mulia dan adab-adab yang dianjurkan di dalam al-Islam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq." Nabi diutus oleh Allah dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Nah, kurang berapa menit lagi ini katanya? Hah? 2 menit. Tayyib, kemudian faedah yang berikutnya adalah termasuk perkara yang disunnahkan di dalam Islam terkait adanya dua orang yang membuang hajat secara bersamaan untuk masing-masing dari keduanya menjauh dari yang lainnya. Nah, hingga tidak terlihat dan terjaga auratnya. Nah, itu kalau semisal tempatnya luas, semisal di hutan, di laut, pas kebetulan pengen buang hajat, cari WC jauh. Nah, akhirnya masuk ke semak-semak dan saling berjauhan antara satu dengan yang lain. Nah, dan saling menutup auratnya. Di dalam hadis ini kita bisa mengambil faedah dilarangnya seseorang berbicara ketika menunaikan hajat. Nah, walaupun letak dan jarak antara satu dengan yang lain sudah tertutupi oleh ruangan seperti WC yang ma'ruf yang ada di tempat kita saat ini, dibangun dalam keadaan berjejeran antara satu kamar mandi dengan kamar mandi yang lain, sehingga terkadang memudahkan bagi seseorang untuk saling bertegur sapa dan bercerita, berbicara antara satu dengan yang lain dalam keadaan keduanya sedang menunaikan hajatnya. Nah, di dalam hadis ini juga diterapkan sifat al-maqt yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla, dan makna al-maqt adalah asyaddul ghadab. Allah sangat murka kepada pelakunya. Disebutkan dalam Al-Qur'an, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun, sangat besar maqtan